Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Assalamu muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca. Nulis dong. Bukumu mana bukumu? Ayo tulis. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bacaatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman bin Nasir Asy-Syadi rahimahullah. Qala al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. Qala rahimahullah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Udin, siapa nama Abu Hurairah? Udin, siapa nama Abu Hurairah? Akil, mana Akil? Siapa nama Abu Hurairah? Khalid, nama Abu Hurairah itu siapa? Sudah nulisnya? Cari apa? Duduk yang bagus, ditulis. Kamu? Duduk yang bagus, nulis. Apa, berdiri saja? Setoran? Ditulis, dibuka. Siapa Khalid? Nama Abu Hurairah. Abdurrahman? Abdurrahman bin? Siapa Zaki? Tadzakiyun, nama Abu Hurairah. Siapa Rahmat? Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi rahimah radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aska, siapa nama Rasulullah? Dul, siapa nama Rasulullah? Mana Raihan? Dah masuk? Sakit? Bebas atau insyaallah. Haidar, siapa nama Rasulullah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinter ya. Hasan. Gitu? Qala man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru mengajak kepada petunjuk, kana lahu min al ajri mislu ujuri man tabi'ah, adalah bagi dia dari pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, dengan tanpa mengurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak, yang menyeru kepada kesesatan, kana 'alaihi minal itsm, maka atas dia dosa. Mithlu athami man tabi'ah, seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. La yang kusudalika min athamihim syai'ah, yang demikian itu tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Qala rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan mengajak kepada kebaikan, keutamaan mengajak kepada hidayah ataupun petunjuk. Keutamanya apa? Mendapatkan pahala mengajak kebaikan, dan juga mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan yang dia ajarkan tersebut. Yang seperti itu tidak mengurangi pahala-pahala orang-orang yang mengikuti petunjuk dan kebaikan tadi sedikit pun. Ini sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah juga, man tala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan ala khairin atas kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Orang yang mengajak kebaikan, dia mendapatkan pahala mengajak kebaikan, mendapatkan pahala berdakwah. Demikian juga dia mendapatkan pahala dari pahala-pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Kalau yang mengikuti 1-2 orang, maka pahala 1-2 orang dia dapatkan. Yang seperti itu tidak mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tadi. Yang melakukan kebaikan mendapat pahala tersendiri, yang mengajak mendapatkan kebaikan pahala tersendiri. Itu menunjukkan kebaikan mengajak, keutamaan mengajak kepada kebaikan. Demikian juga keutamaan berdakwah dan mengajarkan ilmu. Keutamaan berdakwah dan mengajarkan ilmu secara khusus adalah ilmu agama. Demikian juga dalam hadis tersebut ada peringatan bagi kita dari apa? Kerusakan dan bahaya mengajak kepada kejelekan ataupun kesesatan. Bahaya dan kerusakan mengajak kepada kejelekan ataupun kesesatan. Dia mengajak mendapatkan kejelekan, mendapatkan dosa, dan mendapatkan dosa orang yang mengikuti kejelekan tersebut. Dan itu pun tidak mengurangi dosa-dosa mereka. Sudah selesai nulisnya? Tidak. Oh, kok kodean? Ditulis, diselesaikan. Ayo. Al-Qur'annya diletakkan yang bagus. Al-Qur'annya ditaruh yang bagus. Nah, biar kelihatan hidungnya. Ditulis. Mana nulisnya belum ada? Ditulis. Sekali lagi nanti berarti setoran ya. Qala rahimahullah, hadal hadithu wa ma ashbahahu minal ahadith. Dan hadis ini, hadisnya Abu Hurairah riwayat Muslim di sini, demikian juga hadis-hadis yang semisal dengannya, hadis-hadis yang serupa dengannya, fihi di dalamnya al-hathu ala da'wati ilal huda wal khair. Di situ ada anjuran, ada dorongan untuk berdakwah, mengajak kepada petunjuk dan kebaikan. Dalam hadis ini ada anjuran dan dorongan, ada motivasi untuk menyeru kepada kebaikan dan petunjuk. Qala wa fadlu da'i. Yang kedua, di dalam hadis tersebut terdapat keutamaan, atau hadis tersebut menunjukkan keutamaan seorang da'i, keutamaan seorang juru dakwah, orang yang mengajak. Qala wa tahdhiru minad du'a ila dhalalati wal ghayy. Demikian juga dalam hadis tersebut ada peringatan, ada tahdhir terhadap ajakan kepada kesesatan. Dan nanti akan disebutkan oleh beliau beberapa contoh secara lebih rinci. Di dalam hadis tersebut ada peringatan mengajak menyuruh kepada kesesatan dan al-ghay, penyimpangan. Wa idhamu jurmid da'i wa uqubatuh, dan betapa besarnya dosa orang yang mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Demikian juga betapa besarnya uqubah, hukuman. Setoran. Belum mana nulisnya? Itu nulisnya kapan? Ditulis. Nih, ditaruh di atas, bukan di bawah. Di dalam hadis tersebut ada apa? Dalil yang menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang mengajak apa? Berbuat kejelekan. Yang biasanya orang yang mengajak berbuat kejelekan itu akan mengatakan sebagaimana kata Allah, apa ayatnya Bas? Wa nahmil khotayakum tak pikule dosane gitu. Ayatnya apa Bas? Kalian kabut atau apa itu? Iya. Ingat enggak ya ada wa nahmil wa mahum bi hamilina min syai'. Ayatnya. Surat apa? Alji. Ada ayat yang wal nahmil khatayakum. Kami akan memikul dosa-dosa kalian. Biasanya kalau orang yang mengajak kepada kejelekan seperti itu, nenek dosane tak tanggungi. Tak pikulnya. Dia mengatakan seperti itu. Padahal apa? Wa ma hum bi hamilina min syai. Mereka tidak akan ikut memikul dosanya. Artinya tidak mengurangi dosa orang lain. Dia memikul dosa dia aja-aja. Demikian juga dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa yang mengikuti. Tidak akan mengurangi dosa mereka. Tapi mereka mengatakan seperti itu. Itu menunjukkan apa? Betapa besarnya dosa apa? Orang yang mengajak kepada kesesatan. Wa uqubatuh, demikian juga betapa besarnya wa uqubati wa idhami uqubati, dan betapa besarnya hukuman balasan bagi orang yang mengajak kepada kesesatan. Kata beliau rahimahullah. Qala rahimahullah wal huda, dan petunjuk huwa al ilmu nafi wal amalu salih. Al huda, petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Fa kullu man 'allama ilman, barang maka setiap orang yang mengajarkan ilmu. Setiap orang yang mengajarkan ilmu, di sini secara khusus adalah ilmu agama. Aw wajjaha al-muta'allimina ila suluki tariqin yahsulu lahum fiha ilmun fahuwa da'in ila al-huda. Atau orang yang mengarahkan pelajar, orang yang mengarahkan santri untuk menempuh satu jalan, yang di jalan tersebut santri tadi mendapatkan ilmu. Jadi seorang guru atau orang yang mengarahkan orang lain atau mengarahkan santri untuk menempuh satu jalan, yang dengan jalan tersebut santri tadi mendapatkan ilmu, maka orang yang mengarahkan, memberikan bimbingan dan nasihat tersebut termasuk apa? Dai yang mengajak kepada petunjuk. Dia tidak mengajarkan, cuma mengarahkan. Cuma memberikan apa? Arahan dan bimbingan. Wa kullu man da'a ila amalin salih, dan setiap orang yang menyeru, mengajak kepada amalan salih, ya ta'allaku bihaqillah, baik amalan salih tersebut berkaitan dengan hak Allah. Orang yang mengajak ibadah kepada Allah, orang yang mengajak berdoa kepada Allah, orang yang mengajak berkorban untuk Allah semata, orang yang mengajak mentauhidkan Allah, au bihuququl khalq al-amah wal khassah, atau orang yang mengajak menyuruh kepada amal saleh yang berkaitan dengan hak-hak makhluk, baik secara umum ataupun khusus, apa, mengajak jujur, mengajak berbudi pekerti yang baik, mengajak menunaikan amanah, mengajak menepati janji, dan seterusnya, fahuwa da'in ila huda, maka orang tersebut termasuk dai yang mengajak kepada al-huda, petunjuk. Kenapa? Dia menyeru kepada amal soleh. Wa kullu man abda nasihatan diniyatan aw dunyawiyatan, dan barang siapa yang menampakkan, memberikan nasihat secara keagamaan atau keduniaan, ini nasihat berkaitan dengan agama, ini nasihat berkaitan dengan perkara dunia, ia tawassalu biha ila din, yang dengannya bisa apa? Sampai kepada perkara agama. Nasihat tersebut menjadi wasilah, menjadi perantara yang dengannya bisa sampai kepada agama. Fahuwa da'in ilal huda. Maka orang tersebut termasuk da'i yang mengajak kepada petunjuk. Memberikan nasihat, baik nasihat berkaitan dengan keagamaan atau keduniaan, maka termasuk apa? Da'i ilal huda. Wa kullu man ihtada fi ilmihi au amalihi, dan setiap orang yang diambil petunjuk pada ilmunya dan amalannya, dia dicontoh. Ilmunya apa? Diambil. Ilmunya apa? Diteladani. Atau amalnya? Amalnya apa? Amalnya diambil oleh orang. Nasihatnya di ambil oleh orang, bimbingannya dilakukan oleh orang, atau amal perbuatannya. Amal perbuatannya apa? Dilakukan oleh orang, dicontoh oleh orang lain. Faqtada bihi ghairuh, hingga orang lain mencontoh dia, baik dalam ilmu ataupun amalnya tersebut. Fahuwa da'in ilal huda, maka dia adalah da'i yang mengajak kepada petunjuk. Dari situ kita bisa juga mengambil pelajaran apa? Hendaknya kita melakukan dan mengamalkan sesuatu yang baik, supaya apa? Orang itu meniru atau mencontoh apa yang kita amalkan. Dalam berpakaian, berpakaian yang baik, niatnya adalah karena Allah, hingga orang lain mencontoh, meniru cara berpakaian yang benar, cara berpakaian yang baik, kita sudah termasuk siapa? Orang yang mengajak kepada petunjuk, yang pahalanya sebagaimana setelah disebutkan. Wa kullu man taqaddama ghairahu bi amalin khairiyin, dan barang siapa yang mendahului, memberi contoh kepada selainnya dengan satu amalan kebaikan. Sebagaimana contoh siapa? Sebab adanya hadis ini, contoh apa? Sedekah. Contoh apa? Ketika Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk bersedekah, tidak ada yang berangkat. Kemudian Rasulullah mengulangi beberapa kali, enggak ada seorang yang membawa apa? Sedekah. Satu apa? Apa namanya? Cakupan tangan. Kemudian setelahnya mengikuti orang yang banyak membawa sedekah, hingga tertumpuk di mana? Di masjid, sejumlah sedekah. Kemudian Rasulullah menyebutkan hadis ini. Barang siapa yang mendahului orang lain, menjadi contoh bagi orang lain untuk melakukan amal kebajikan, au masyru'in amin nafi, atau barang siapa yang memulai untuk mengamalkan amalan yang disyariatkan yang manfaatnya umum, bukan hanya untuk dirinya, tapi manfaatnya apa? Umum. Fahuwa dakhilun bihadzal nas, maka dia masuk di dalam nas ini sebagai dai yang mengajak kepada petunjuk, memberi contoh orang lain berbuat baik. Memberi contoh apa? Orang lain berbuat baik, atau memberi contoh orang lain melakukan amalan yang disyariatkan. Apa? Memberi contoh makan, tata cara makan dengan duduk sebagaimana duduknya Rasulullah. Memberi contoh orang lain tidur sebagaimana tidurnya Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala mengajarkan dan mendapatkan pahala apa? Mendapatkan pahala melakukan, dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang mencontohnya. Kalau aqsu dzalik, dan kebalikan sebaliknya dari apa yang telah disebutkan, dzalika kullih seluruhnya, ad-da'i ila dhalalah, da'i yang mengajak kepada kesesatan. Siapa? Orang yang mengajarkan kesesatan. Ngajar ke apa? Adol nomor. Ngajar ke tata carane tuku nomor. Maka dia apa? Mendapatkan dosa. Dosa apa? Mengajarkan kejelekan, dan dosa orang-orang yang mengikuti kejelekan tersebut. Orang yang mengajarkan bid'ah, apakah bid'ah pemberontakan kepada pemimpin? Mengajarkan, oh demikian dan demikian dan seterusnya. Maka dia apa? Mendapatkan dosa mengajarkan kesesatan tersebut, kebid'ahan tersebut. Demikian juga dia mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Demikian juga orang yang mengajarkan doa yang tidak disyariatkan, atau berdoa kepada kuburan, atau berdoa kepada kayu besar. Kemudian orang-orang mengikutinya, maka dia mendapatkan dosa mengajarkan dan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Demikian juga orang yang melakukan amal perbuatan yang jelek, mungkin cukur jambul, kemudian ada orang lain yang mencontoh, maka apa? Dia mendapatkan dosa karena dia melakukan perbuatan itu, dan dosa orang yang mencontoh perbuatannya. Atau cara berpakaian, apakah cara berpakaian yang gaul atau cara berpakaian yang seronok, dia berdosa melakukan perbuatan itu hingga ada orang lain yang meniru, maka dia menanggung dosa orang yang meniru perbuatan dia tadi, dan seterusnya. Qala fadda'una ilal huda hum a'immatul muttaqin wa khiyarul mu'minin, maka orang yang mengajak kepada petunjuk. Al-huda tadi apa, Muhammad? Al-huda tadi apa? Mustaqim, petunjuk, iya. Faiz, al-huda tadi apa? Huda. Masjid Nurul Huda. Apa Masjid Al-Huda Tengger? Al-Huda tadi apa? Al-Huda. Haidar. Al-Huda tadi loh, sudah kita lewati tadi. Oh, enggak pegang kitab. Apa Bas? Al-Huda Bas. Ilmu nafi' wal amalu soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, itu al-huda. Ingat ya, apa tadi? Dan itu al-huda. Orang yang mengajak kepada ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, maka mereka adalah ha'immatul muttaqin, pemimpinnya orang yang bertakwa. Ha'immah itu jamak dari imamun, para pemimpin yang, para pemimpin orang yang bertakwa. Wa khiyarul mu'minin, dan orang beriman yang terbaik. Khiyar jamak dari khair, dan khair maknanya adalah ahyar, orang-orang mukmin yang terbaik. Wadda'una ila dhalalah humul a'immatul ladzina yad'una ilan nar. Dan dai yang mengajak kepada kesesatan, berarti lawan dari al-huda apa? Kesesatan. Apa? Lawan dari ilmu yang bermanfaat, berarti ilmu yang bermadarat, ya. Lawan dari amal soleh berarti amal toleh, ya. Lawan dari amal soleh, amal toleh. Ilmu yang merusak dan amalan yang jelek itu dhalalah, kesesatan. Hum, mereka adalah a'immatul ladzina yad'una ilan nar. Mereka adalah para pemimpin yang mengajak, yang menyeru kepada neraka. Mereka yang mengajak kepada mana? Ke neraka. Du'atun ila abwabi jahannam. Mereka adalah para dai yang mengajak masuk ke dalam jahannam. Wa kullu man awana ghairahu 'alal birri wa taqwa. Dan setiap orang yang memberi bantuan, pertolongan kepada orang lain dalam perkara kebajikan dan ketakwaan, orang yang membantu orang lain dalam perkara kebajikan dan ketakwaan, fahuwa minadda'ina ilal huda, maka dia termasuk da'i yang mengajak kepada petunjuk. Wa kullu man a'ana ghairahu 'alal ismi wal udwan. Dan setiap orang yang membantu orang lain atas perbuatan dosa dan permusuhan, fahuwa minadda'ina ila dhalalah, maka dia termasuk dai yang mengajak kepada kesesatan. Kalau ini masalah kita, kita di rumah, mungkin mbah kita, apa? Mbah kita, le, cekel kepitik. Untuk apa? Ternyata anggo kemis sajen. Ya. Karena ini kan musim suro, kemis sajen. Dia pegang ayamnya, mbahnya yang menyembelih. Berarti apa? Dia membantu orang lain dalam perbuatan dosa. Maka dia termasuk dai gurung-gurungi pitik. Termasuk dai mengajak kepada kesesatan. Atau mungkin perempuan, apa? Nduk kena jiting. Untuk apa? Gawe takir. Takir koncone panjang ilang. Panjang ilang biasanya degak keneng danyangan, ya mas. Biasanya cuma bikin jiting. Untuk bikin takir, berarti dia apa? Ada'i, termasuk da'i yang mengajak kepada kesesatan. Yang repot kita apa? Punya bapak senengane ngerokok. Atau mbah senengane ngerokok. Lih, tuku oke. Ya. Atau minimal apa? Kayak juga no kayak. Ya. Berarti termasuk apa? Membantu seorang berbuat dosa. Maka dia termasuk apa? Dai yang mengajak kepada kesesatan. Dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk orang-orang yang mengajak kepada kebajikan dan ketakwaan. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.